Wa la quwwata illa billah ma ba'd. Babun fi ahkamil 'ariyah. 'Ariyah ini peminjaman barang. Wa al-arraf al-fuqaha wa rahimahumullah ta'ala al-'ariyata bi anna ibahatu naf'i 'aynin yubahu intifa'u biha wa tabqa bi istifa'il manfa'ati li yuraddaha ila malikiha. 'Ariyah itu adalah membolehkan memanfaatkan barang tertentu yang boleh dimanfaatkan dan tabqa bari istifa' manfa'ah, setelah selesai dimanfaatkan maka benda tersebut masih menjadi milik si empunya. Yura liyaruddaha ila malikiha, dia harus mengembalikan ke pemiliknya. Meminjam barang, meminjamkan barang, membolehkan untuk memanfaatkan barang tertentu yang boleh dimanfaatkan. Ketika telah selesai dimanfaatkan maka dikembalikan ke pemiliknya. Fahara jubiha ta'rif ma la yubahu intifa'u bihi. Keluar dari ucapan kita yubahu al-intifa'u biha, keluar darinya ma la yubahu intifa'u bihi, keluar dari sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan. Fala tahillu i'aratuhu, tidak halal dipinjamkan. Nah, misalnya gelas atau piring dari emas, dia sendiri tidak boleh makan dengan piring emas, boleh dia meminjamkan dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena la yubahu intifa' bih, tidak boleh dia intifa' dengannya. Yang meminjamkan gelas emas atau piring emas tidak boleh. Kalau untuk makan, untuk minum. Wa kharaja bihi ayatan, keluar juga dari ucapan kita ma la yumkinu intifa'u bihi ila ma talafi ainihi. Keluar dari ucapan kita harus tabqa. Benda yang tersebut masih setelah dimanfaatkan masih tersisa, masih ada. Keluar darinya sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali ma'talaf, kecuali dengan hilang, punah. Seperti kal'at'imah wal'asribah, ya, seperti makanan, minuman. Dia mau minum, apa namanya, temannya punya aqua misalnya, pinjam ya, minum. Itu bukan minjam, artis hilang. Atau makanan korma, minjam lah, ngutang. Nah, kalau mau ngutang atau minta. Ini kalau ariyah itu adalah barangnya tabqa, barangnya masih ada ketika dimanfaatkan untuk dikembalikan lagi. Ini kurang lebih dalam bahasa kita minjam barang. Ariyah itu peminjaman barang. Kalau wal ariyah itu masru'atun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Ariyah disyaratkan berdasarkan Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Qala ta'ala wa yamna'una al-ma'un. Al-ma'un adalah al-mata'u yata'atahu an-nas bainahum, adalah barang-barang yang biasa manusia saling menggunakannya. Fa dhamma alladhina yamna'unahu mimman yahtaju ila isti'aratihi. Jadi tersebut dalam tafsir al-ma'un, yakni sesuatu yang tafih, sesuatu yang tidak berharga besar, ember, mungkin segede apa namanya, kalau bahasa Sundanya kampak, ya, golok, pisau, misalnya di sini. Mereka-mereka yang dicela adalah yang tidak mau meminjamkan barang-barang seperti ini. Fadham maladzi yamna'unahu, Allah mencela orang-orang demikian. Mimman yahtaju ila si'aratihi, ia tidak mau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang butuh untuk meminjam. Qala qad istadalla bi hadhil ayatil karimah, sehingga telah berdalil dengan ayat yang mulia ini. Man yara, man fa'il dari istadalla, man fa'il dari istadalla. orang yang berpendapat wajibnya i'arah. Orang-orang menyatakan wajibnya memberikan pinjaman barang, meminjamkan barang kepada orang meminjam, ini berbeda dengan ayat ini. Wa yamna'una al-ma'un. Qala wa huwa ikhtiyaru Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini adalah yang dikuatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya kalau seorang meminjam barang dan dia ada, hukumnya wajib untuk meminjamkan. Idza kana al-malik ghaniyan. Kalau pemiliknya seorang yang memiliki kecukupan harta. Ya, sekedar pinjam sesuatu yang remeh, yang tidak berharga, wajib untuk diberikan, untuk meminjamkannya. Allah wasta'aran Nabi Sallam paras Nabi Talha. Nabi pernah meminjam satu kuda kepada Abu Talha. Wasta'aran bin Safwan bin Umayyah ad-du'an. Juga Rasul pernah meminjam dari Safwan bin Umayyah beberapa baju perang. Qala wa badul 'ariyati lil muhtaji ilayha qurbatun, sehingga memberikan barang pinjaman, meminjamkannya kepada orang butuh, itu adalah satu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanalu bihal mu'ir, seorang yang meminjamkan akan mendapatkan, meraih dengan perbuatan tersebut thawaban jazila, pahala yang besar. Kenapa? Li'annaha, karena 'ariyah ini tadkhul, masuk ke dalam keumuman, wi umum at-ta'awun ala birri wa taqwa. Al-ariyah masuk ke dalam keumuman bab at-ta'awun ala birri wa taqwa. Qala wa ishtaratu li sihhati al-i'arah arba'atu syurut. Dan disyaratkan sahnya pinjam meminjam barang itu empat syarat. Qala ahliyatul mu'ir litabarru. Dua, yang pertama adalah keahlian al-mu'ir litabarru, maksudnya pihak yang meminjamkan memang dia seorang yang diperbolehkan untuk tabarru, untuk berderma, untuk memberikan sesuatu dengan sukarela. Li'anna li'arata nau fiha na'un min tabarru', karena meminjamkan barang itu adalah satu macam dari bentuk tabarru', satu bentuk ya derma, satu bentuk bantuan sukarela. Fala yasihhu min saghirin, sehingga tidak boleh dari orang anak kecil. Datang orang apa namanya ke rumah temennya, kemudian nggak ada orangnya, mau pinjam gergaji misalnya, kemudian anak yang masih kecil 2 tahun bilang ini gergaji ya, silahkan kalau minjem boleh, nggak bisa, karena anak kecil tidak bisa, tidak memiliki ahliyah untuk tabarruk. Atau wala majnun, tidak boleh juga dia minjemnya ke orang gila. Orang gila tidak bisa meminjamkan sesuatu karena dia tidak memiliki ahliyah tabarru. Demikian juga safi, orang yang dungu, walaupun sudah besar tapi dia dungu. Ingat setelah kita bahas dalam pembahasan al-hajar, tiga golongannya adalah orang-orang yang mahjur alaih. Tiga golongannya adalah orang-orang yang mahjur alaih, tidak bisa bertransaksi karena sebab kepentingan diri mereka. Kalau mereka saja mahjur, tidak bisa bertransaksi, apalagi untuk tabarru, untuk berderma sukarela, sehingga ketiga orang tidak bisa melakukan transaksi pinjam meminjam. Ya. Syarat yang kedua kebalikannya. Ahliyatul musta'ir. Pihak yang meminjam pun adalah pihak yang punya ahliyah, punya keahlian, maksudnya dia seorang yang diperbolehkan secara syar'i untuk tabarru lah, ya, untuk menerima derma. Bian yasihha minhul qabul, yaitu dia adalah seorang yang sah menerima derma. Asatul salis, syarat yang ketiga, kaunu naf'il ain al-mu'arah mubahan. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang mubah. Sehingga fala tubahu i'aratu 'abdin muslimin li kafir. Sehingga tidak boleh meminjamkan hamba sahaya yang muslim dipinjamkan kepada seorang kafir, tidak boleh. Dan ini akan menyebabkan dihinakannya seorang muslim oleh orang kafir. Keluar dari mubah, tidak boleh meminjamkan seorang hamba sahaya yang muslim kepada orang kafir. Wala saydin wa lahu muhrim. Tidak boleh meminjamkan alat buruan atau binatang buruan kepada seorang yang muhrim dalam keadaan sedang ihram, karena dia tidak boleh berburu, tidak boleh memakan hasil buruan untuknya. Diqaulihi ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekali lagi, yang ketiga adalah barang yang mau dipinjamkan barang yang mubah. Yang keempat, kaunul ainil mu'arah ma yumkinu intifa'u bihi ma baqa'ihi kama sabaq. Barang yang dipinjamkan ini barang yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barang tersebut masih utuh. Ya, utuhnya barang tersebut setelah dimanfaatkan, tidak hilang, tidak habis. Ini empat syarat sah pinjam meminjam barang adalah keahlian yang meminjamkan, dialah seorang yang bisa berderma, dianggap sah pemberiannya kepada orang lain. Yang kedua, juga ahliyah yang meminjam. Yang ketiga, barangnya tersebut barang yang mubah. Yang keempat, barang tersebut utuh setelah digunakan, setelah dimanfaatkan masih utuh. Qala kata Ibnu rahimahullah, dia terahkan masalah ariyah, walil mu'iri istirja'ul ariyah mata sya'a. Seorang yang meminjamkan barang memiliki hak, lamnya lam lil istihqaq, lil mu'ir lam lil istihqaq, punya hak untuk istirja, dia punya hak untuk mengambil kembali barang pinjaman mata sya'a kapanpun dia inginkan. Illa idza tarattaba 'ala dzalika al-idraru bil musta'ir. Ya, kecuali kalau sampai menimbulkan mudharat bagi yang meminjam. Hukum asalnya ini dipinjam pagi, siang diambil enggak masalah. Kecuali kalau nanggung, diambil dalam keadaan kerjaan si ini belum selesai. Kalau tidak dilanjutkan akan mudharat, yang lain. Qala kama law adina lahu bisyughlihi bisyai'in yatadarrar musta'ir idza surji'at al-'ariyah. Sebagaimana kalau dia mengizinkan sesuatu untuk digunakan, yatadarrar, akan bermudarat seorang peminjam yang meminjam jika dikembalikan ariyah tersebut belum pada selesai waktunya. Contohnya, kama lawa'arahu, saya cetak itu, fathah, kama lawa'arahu safinatan lihamdi matai. Contohnya dia minjem perahu atau kapal laut atau perahu untuk membawa barang. Falaisa lahu ruju' ma damat fil bahr. Tidak boleh pemilik bilang, "Woi, semua pakai, udah balik lagi sini." Dalam keadaan perahu tersebut masih tengah laut, belum sampai ke tempat tujuan. Ini enggak boleh. Sampai selesai dulu baru kemudian kembalikan, diminta kembali, karena akan terdarar, akan menyebabkan mudarat bagi yang meminjam. Wa kama law arahu ha'itan liyadha 'alaihi atrafa khashabihi. Sebagaimana juga meminjamkan ya tembok rumahnya untuk meletakkan ujung kayu dari rumah temannya. Ya, temannya bilang ini karena rumah saya udah mau roboh, akhirnya butuh untuk ditunjang, kalau bahasa Sunda ya. Ditunjang ke sini, nempel ke temboknya. Padahal istilah rumah juga. Dipakai enggak apa-apa. Enggak boleh, dalam kali masih reot ya, ya ambil saja yang ini, mau saya bongkar nih tembok ini. Jadi bongkar roboh rumahnya. Tadarus. Enggak bisa. Walaysa al-ruju fil ha'id. Madama alaihi atraful hasab, selama ya kayu-kayu tetangganya ini masih ada di tempat di tembok tadi. Nah, rusak ya tadarus. Ini maksudnya. Hukum asalnya boleh seorang yang meminjamkan barang, boleh dia mengambil, meminta kembali barang yang dipinjam kapan saja dia ingin ambil, dengan catatan, dengan syarat tidak ada mudharat bagi pihak yang meminjam, tidak ada mudharat. Qala wa yajibu 'alal musta'ir al-muhafadhah 'alal 'ariyah, dan wajib bagi yang meminjam untuk menjaga barang pinjamannya. Ashadda mimma yuhafidhu ala mali, lebih sangat menjaga, penjagaannya harus lebih dari penjagaan terhadap dirinya, dengan terhadap dari hartanya sendiri. Pasti dia lebih dia jaga daripada hartanya sendiri. Liyaruddaha salimatan ila sahibiha, agar dia bisa mengembalikan dengan utuh kepada pemiliknya. Diqaulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Padahal ayat al-ayah, ayat ini menunjukkan ala wujub, wajibnya raddil amanat, mengembalikan amanat. Wa minha, dan di antara babul amanat adalah al-ariyah, barang pinjaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala al-yad ma akhadat hatta tu'addiyah. Tangan itu punya kewajiban, tanggungan atas apa yang diambilnya, hatta tu'addiyah, sampai dia menunaikannya, mengembalikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man itamanaka, tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberimu amanah. Fadallat hadhihi nususu, maka nas ini menunjukkan ala wujubil muhafadhah, wajibnya menjaga, ala ma yu'tamanu alal insan, wajibnya menjaga amanah yang diberikan kepada seseorang. Wala wujubi raddih la sahibi saliman, dan wajibnya mengembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh, selamat, tidak cacat. Fatadkhulu fi hadzal umum, dan masuk ke dalam keumuman bab al-amanah ini adalah al-ariyah, barang pinjaman. Li'annal musta'ira mu'tamanun 'alaiha, karena seorang peminjam ketika diberi pinjaman, dia itulah seorang diberi amanah. Wa matubatu min, dan dituntut dari dia untuk menunaikan amanah. Wa huwa innama ubiha lahu intifa' biha ma jara fi hududi ma jara bil 'uruf. Iya. Dan dia hanyalah dibolehkan untuk memanfaatkan barang pinjaman fi hudud, dalam batasan-batasan yang biasa berlaku, berlangsung pada uruf masyarakatnya. Nah, uruf masyarakatnya yang namanya misalnya pisau atau golok lain, antara golok buat kayu dengan golok buat tulang misalnya. Ini pinjem golok kayu buat motongin tulang, ini lain. Ini enggak mana. Nah, beda gergaji kayu dengan gergaji besi. Dia pinjam gergaji kayu buat gergaji besi. Ini enggak mana. Untuk amanah adalah ketika dia meminjam sesuatu, maka dia manfaatkan fi hudud, dalam batasan yang biasa berlangsung secara uruf. Fala yajuzu lahu an yusrifa fi istimaliha, tidak boleh dia berlebih-lebihan dalam menggunakannya, israfan yuaddi ila salafiha, yang akan menyebabkan rusaknya barang tersebut. Nah, contohnya tadi, ya, menggunakan tidak pada tempatnya. Qala ya, atau mungkin dia pinjam diesel misalnya. Diesel ini paling misalnya paling banter sebetulnya sehari paling bisa gunakan 5 jam. Ah, mumpung punya orang sudah digeber 20 jam sehari. Misal. Ya harusnya utuh orang kalau punya sendiri di awet-awet mungkin 2 tahun bisa utuh, dipinjemin sama orang seperti ini pakainya 2 bulan selesai. Ini misal israf. Qala wala an yastamilha fi ma la yasluh istimaluha fi lahu, atau pinjam motor, kalau motor dia sayang-sayang paling, atau mobil dia sayang-sayang sesuai dengan kapasitasnya, tapi mumpung pinjaman punya orang yang harusnya kapasitas 500 kilo dibuat 1,5 ton pinjaman ini ya. Ini israf. Atau wala an yastamilaha fi ma la yasluhu istimaluhu fihi, gitu. Atau tidak boleh, dan tidak boleh juga dia gunakan dalam perkara yang tidak pantas, tidak biasa digunakan. Tadi contohnya yang harusnya buat gergaji kayu, buat besi. Harusnya golok buat kayu, buat tulang. Ini maksudnya. Li'anna sahibha lam ya'dan lahu bidzalik. Karena pemiliknya tidak mengizinkan dia demikian. Nah, qad qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Nah, kemudian akan beliau sebutkan bagaimana kalau seandainya barang tersebut rusak. Barang pinjaman tersebut rusak bagaimana? Nanti insyaallah Allah alam insyaallah. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكريم gampang ini, apa kesimpulannya ini? Kalam harus mufid, terus ya, alam itu harus lafad terus mufid kastaqim. Iya, dia harus merokap kuas pun wafilun semahar pun terkali. Kalimah itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa masdaril ismi tamyizun hasal. Apa ini, Bu? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Apa sih ini? Terkait dengan masalah apa? Ada isi al-jar, tanwin, anida, al, musnad. Akil lillau ma'adil wal itaban. Apa syahid apa ini? Syahid apa itu? Wa quli nasabti lakin lain asabtu laqad asoban. Tanwin apa? Tarannum. Tanwin yang disepakati menjadi tanda isim ada empat. Apa itu? Dari awal tanwin. Awal lagi tamkin, tankir, muqabalah, lewat. Adapun yang dua lagi tanwin tarun dan tanwin bilangan satu lagi tanwin muqawali itu hilaf. Sebagian menyatakan ini bukan tanwin tapi nun. Nah, semua ada berapa tanwin? Alhamdulillah. Ada berapa semua tanwin? Ya, kalau di kawaki sudah 10. Ada 10. Tapi yang sepakati tanda tanwin, tanda isim ada 4. Ada 10 tanwin. Nah, Walid bila fa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nun akbilanna fi'lun yanjari. Apa itu? Ya boleh, insya Allah tahu. Makanya anak jadi yang mudah Walid. Tanda tafil apa itu? Sama ya sebetulnya dengan pembahasan di Jurumiyah, di Surah Saniyah dengan Mutamimah. Bedanya ini sekarang bed si'ir. Yang pertama adalah bita fa'alta. Bita fa'alta. Yang pertama ta. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nun akbilanna. Ada berapa berarti tanda di sini? Ada berapa pertama? Ta apa itu? Ta fa'il. Ta mutahharik. Terus kedua Tatanis, ketiga yang khotobah, kemudian yang keempat wal amru illam yakulinluni mahal fihi wasmun nahu sahwa hayyahal. Apa itu? Masalah apa ini? Nah, al-amru ini bukan simpanan perintah. Kalau ada kata yang berupa perintah tapi tidak bisa menerima nun, maka ada isim. Ini ada isim-isim fi'il. Sabailah sah wahayyahal. Walismu minuhu mu'rabun wa mabni lishabahi mil hurufi mulni kashabahi lwada'i bismaji itana wa ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikarin ussila. Apa tiga bait syair ini intinya? Ya, maksudnya isim ada dua, mu'rab dengan mabni. Terus mabni isim sebabnya ada empat. Pertama, ya dia apa wadi tiba-tiba ke wadi? Iya, syabah, musyabah dia dengan huruf dari sisi al-wada. Apa wada? Yang bentuk katanya. Nah, yang kedua dalam makna mirip dengan huruf dari sisi maknanya. Ketiga, ya dia dari sisi dia bisa beramal tapi tidak bisa orang yang katanya beramal padanya. Keempat, iftikhar butuh kata yang lain untuk menunjukkan maknanya. Nah, qala wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa arabu mudari'an in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin. Apa ini? Saya ulangi mungkin cepatan. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa arabu mudari'an in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin. Terus satu lagi hmm. mubas. Ya, intinya ini pembagian fi'il. Fi'il ada dua, mu'rab dan mabni. Fi'il mabni adalah fi'il amr dan midi. Mudi. Mudi itu fi'il madi. Wa fi'lu amrin wa mudiyin. Mudi itu fi'il madi. Bunia. Yang pertama fi'il yang mabni adalah fi'il amr dan fi'il madi. Ya. Wa arabu mudari'an. Bagian yang kedua fi'il mudari' itu mu'rab. Dengan syarat tapi in arya. Syaratnya adalah in arya. Dia mu'rab kalau kosong dari nun taukid mubashir. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu bil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wasakinu kam. Ada orang ini. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu bil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Terbayang apa? Apa yang mabni? Kullu harfin, huruf. Huruf itu semuanya mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, semua huruf itu mabni. Wal aslu fil mabni, dan hukum asal kata yang mabni itu mabni ala sukun anusakana. Wa minhu, tapi ada juga yang mabni tu fathin, ada yang mabni ala fathah. Du kasrin, ada yang mabni ala kasrah. Wa dham, ada yang mabni ala dham. Contohnya ka aina, ain mabni ala fathah. Amsi mabni ala kasr. Haitsu mabni ala dham. Ada pun yang sukun, contohnya kam. Kam mabni ala sukun, itu maksudnya. Besok libur kan, nggak apa-apa lah, tambah dikit. Warfa' bi wawin wansiban bil alif wajrib bil ya'i ma minal asma'i asif abun ahun hamun kada kawahan wa naqsu fi hada. Tapi kayaknya ini masalah apa, ini ada warfa' bi wawin, rafa dengan wau, wansiban nabil arif, mansub dengan alif, wajrib bi ya, ma mil asma asif. Ya, ini masalah apa namanya? Min dzaka dzu in suhbatan abana wal fam haythul mimu minhu bana. Apa maksudnya itu? Iya, kalau dzu tersebut buat mana sahib. Kemudian kemudian di antara asmaul hamsah, asmaul hamsah juga, asmaul sitah juga adalah fam dengan syarat tidak ada mimnya. Nah. Abun, akhun, hamun kadzaka wa hanu. Wa naqsu bi hadzal akhiri ahsanu. Sampai sini aja enggak masalah. Apa di sini? Abun, akhun, hamun kadzaka wa hanu. Wa naqsu bi hadzal akhiri ahsanu. Aya, abun lahul hau, amun kadak artinya juga termasuk asmosita. Wahanu, wahanu. Lu, fam, fu, abun, ahun, hamun, wahanu. Ya, yang karenanya adalah hanu, yang dalam adalah hanu. Wan naksu fi hadzal akhiri ahsanu. Apa maksudnya? Apa itu? Apa itu naqas? Ya, naqas. Tapi pada yang akhir, pada hanu, wa naqsu fi hadzal akhir, di pada kata yang terakhir yang hanu, itu lebih bagusnya di i'rab dengan i'rab naqas, ini dengan harokat. Hadza hanuk. Kalau itu hanak. Nah. Dengan fathah pada nun. Qala wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Enggak ada bohong di kemarin. wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Ya, irab dengan harokat dengan naqs pada abin dan dua temannya maksudnya. Ya, namun yanduru jarang. Artinya jarang irab dengan jaa abun, raaitu aban, maratu bi abin. Apa? Jaa abuk, raaitu abak, maratu bi abik. Jarang. Jarang. Wa qasruha min naqsihinna asharu. Maksudnya iya. Iya. Dan dibaca dengan lughah qasr dengan i'rab isim qasr apa namanya maksur itu lebih masyhur. Yang lebih banyaknya apa? Ja'a abu ra'aitu aba marartu bi abi. Kemudian setelahnya lebih masyhur lagi apa? Ja'a aba ra'aitu aba marartu bi aba, semuanya dengan kasar. Yang lebih sedikit lagi apa? Ja'a abuk ra'aitu abak marartu bi abik, ini yang jandul. Nah, inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Mana syahidnya? Wa aba abaha. Lughah apa ini? Gunakas. Lughah kasar. Lughah kasar. Harusnya in abaha wa aba abaha. Harusnya wa aba abiha. Bi abi iktada aliyun fil qaram. Wa man yushabih abahu fama zalam. Merasa aja. Abih dengan abah. Harusnya bi abihi, itu harusnya. Iktada adi fil karam wa man yushabih abah ada alif. Tapi di sini tidak ada. Bi abihi iktada adi fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Warfa bi wawin wa bi ajrur wansib salim jam'in amirin wa mudnibi. Apa ini? Ya, warfa bi wawin artinya rafa'nya dengan wawu. Wa bi ajrur wansib artinya majurnya dengan ya dan juga nasab dengan ya. Salim jam'in amirin wa mudnibi. Nah, apa faedah yang disebut amir wa mudnib? Ada yang jamit dan sifat. Apa arti sal jamit? Ada berapa di sini? Ada 5. Iya, jamak mudzakkar salim dari jamit syaratnya ada 5. Yang pertama, syarat jamak mudzakkar salim dari sifat syarat ada berapa? Karena di sini ada 6. Yang jamit ada 5 tadi. Nanti insya Allah jawab di rumah. Yang sifat ada 6. Sifat mudzakkar, akil, kosong dari ta, bukan dari wazan af'al fa'ala, bukan juga dari wazan fa'alan fa'ala, dan bukan wazan yang sama antara mudzakkar dengan muannats. Cukup insya Allah ya. Kalau terkelamaan nanti salah kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau belum tidur, kalau nggak gini malas pokoknya.